Mohon bimbingan untuk ikhwan yang masih kagum terhadap tokoh-tokoh hizbiyah seperti Firanda yang masih mendengarkan siaran Radio Roja. Firanda, salah satu dai Roja, dia orang yang memiliki kemungkaran-kemungkaran dalam tulisan-tulisannya yang cukup berbahaya, tidak sesuai dengan para ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah. Di antara hal yang cukup berbahaya yang dia tulis adalah celaannya terhadap Syekh Rabi dan tuduhannya terhadap Syekh Rabi hafizahullah bahwa Syekh Rabi tidak sesuai dengan jalannya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin. Dianggap Syekh Rabi menyendiri, tidak sesuai dengan para ulama tersebut. Nah, ini celaan dan tuduhan. Celaan dan tuduhan. Belum lagi hal-hal yang lain yang ada di makalah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Lebih-lebih lagi, kalau musim pilihan umum sudah, dia mesti menganjurkan untuk ikut dalam pilihan umum. Ya, memilih ini, memilih itu. Jadi kayak tim sukses, walaupun gak resmi. Begitukah para ulama kita? Tidak. Apalagi sekarang di acara-acara televisi yang di situ tercampur dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, ya musik dan yang lain-lain. Maka dari itu, ini orang yang tidak bisa dipercaya ilmunya. Jangan diambil ilmu darinya. Wallahu a'lam.